Apakah orang perempuan beranak dalam air? Adakah boleh dalam Islam? Tak ada masalah dalam air, dalam minyak boleh. Tak ada masalah. Dia orang putih lama dah dia beranak dalam air ni. Orang puan nak senang beranak, tak mau beranak hospital klinik, tak mau pergi sakit. Ambil besen besar. Tak sekiranya kalau duduk, tergelam perut ni. Faham tak? Ha? Tergelam perut. Duduk dalam besen tu, beranak dalam air. Memang mudah. Faham? Eh? Anak tu tubik mudah dan anak tu sihat. Bersih selalu dah. Nak? Ha, jadi bukan wajib. Boleh. Tak ada masalah beranak dalam air. Eh? Ha. Kita baru dah tahu kala kita. Nak? Beranak pitah. Tak boleh beranak di rumah. Tak boleh buat kat kenalan. Nak? Yugut gitu. Apa tu? Makan nak ketik-ketik. Mesti kata, jangan beranak di rumah. Jangan main tak hilang. Kalau dia bidang apa tak boleh. Kotor-kotor bidang apa. Dan Messi beranak dulu dia. Nah, kita tak bidang ke. Messi tu beranak tak bidang ambil dia. Ha? Tak bidang dia kata tak boleh. Dia tak bidang hak dulu beranak kapung tu. Raja hak tinggal bekas sirih dalam perut. Ada tak? Ada. Mana tak bidang mari melah. Ha, dia tinggal lipat dalam perut. Ada. Tapi kalau hospital dia. Tinggal jarum. Tinggal pisang. Eh, tinggal pisang. Tinggal benang. Tak? Laku dah je tak apa. Hari tu kayu go. Ni, 8 inci. Tinggal lah perut. Tinggal sekolah apa? Gastung macam-macam besing. Nak? Nak tu akhir zaman. Jadi, tak ada masalah. Nak beranak dalam air ke? Nak beranak dalam susu ketuh ke? Tak apa. Boleh lah ke?